subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin kaitkan bab cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan buku kitab Tauhid, apa hubungannya? Bab cinta kepada Allah dengan buku kitab Tauhid kita ini, apa hubungannya? Maka jawabannya adalah bahwa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala aslu dinil Islam, pokok ajaran Islam. Maka dengan menyempurnakan cinta kepada Allah, berarti cintalah, berarti sempurnalah agama seseorang. Ini hubungan bab dengan kitab Tauhid kita. Karena tentu saja penulis ketika membuat atau menulis buku ini, semua yang beliau sebutkan tentunya berkaitan dengan Tauhid. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Beliau menyebutkan ayat Al-Baqarah 165 yang menunjukkan cinta kepada Allah. Apa hubungannya cinta kepada Allah dengan Tauhid? Maka jawabannya tadi, cinta kepada Allah asal pokok ajaran Islam. Dengan sempurna kecintaan kepada Allah, sempurna pula lah agama seseorang. Dan dengan berkurang cinta kepada Allah, kuranglah Tauhid seseorang. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, para ulama mengatakan bahwa al-mahabbatu lillah wajibun alal a'yan. Cinta kepada Allah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Karena dia berkaitan dengan sumber atau pokok, pondasi dasar ajaran Islam. Oleh karenanya ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon, ini doa bagus dihafal. Aku memohon kecintaan kepadamu. Ada orang kadang-kadang tidak cinta kepada Allah. Yang nanti akan saya sebutkan, apa pengaruh orang yang tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan beragama dia. Makanya di sini Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amalan yang mendekatkan kepada cintamu. Subhanallah. Ini semua menunjukkan pentingnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi bahwa cinta kepada Allah adalah pokok dasar ajaran agama. Karena seseorang tidak akan beriman tanpa dia cinta kepada Allah. Tidak akan beribadah tanpa ada terasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin kalau dia beribadah, ibadahnya tidak seperti mempunyai nilai dalam dirinya. Asal tunai kewajiban, sholat, asal takbir, asal salam, kemudian puasa, asal berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak ada nilai. Nilai yang masuk dalam dirinya dari ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Bahkan lebih parah lagi, ibadah tersebut membuat dia berat. Saya beri contoh misalkan, perkara mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, bahkan jadi ejekan dan olok-olokan. Mungkin bapak ibu mendengar ini tertawa. Seorang, misalkan di antara para pekerja. Misalkan anggap saja para supir taksi misalkan, atau para tukang beca, atau orang-orang yang sedang menunggu pelanggan, apapun. Maka kemudian datang azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian sang kawan, salah seorang dari mereka, bangun, ambil wudu, kemudian sholat. Dan tidak lupa ngajak kawan-kawannya. Kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong, entah main catur, ngopi, makan gorengan, main judi. Tidak sedikit seperti itu. Yang nongkrong-nongkrong, main judi. Maka kemudian diajak oleh kawan ini, ayo sholat ke masjid. Apa jawaban orang-orang yang tadi nongkrong? Nitip ya. Ya kan tertawa antum kan? Nitip ya. Nitip sama Allah, salam sama Allah. Itu timbul dari tidak ada rasa cinta yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meremehkan ibadah yang paling agung kedua setelah dua kalimat syahadat. Ini contoh. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan perkataan yang agak panjang ini, tapi saya bacakan demi kita mengetahui kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "Hiyal manzilah allati yatanafasu fiha al-mutanafisun." Cinta kepada Allah adalah sebuah kedudukan yang mana orang-orang yang berlomba saling melombai. Wa ila amaliha syammarul musabiqun. Dan orang-orang begadang malam demi untuk mendapatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa 'alaiha tafanil muhibbun. Dan di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka orang-orang akhirnya mempunyai seni dalam mengungkapkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya qutul qulub. Rasa cinta kepada Allah adalah gizi hati. Wa ghidha'ul arwah. Dan amunisi untuk ruh. Wa qurratul uyun. Dan cinta kepada Allah adalah sesuatu yang membuat nyaman dipandang mata. Apa yang membuat antum setiap malam datang ke masjid ini ngaji Al-Quran dan hadis yang mengisi saya dan Ustaz Khairullah? Kenapa kita tidak bosan untuk bertemu bersama? Kenapa tidak bosan untuk membicarakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tidak pernah bosan untuk mengerjakan, mudah-mudahan sampai hari akhir kita hidup di dunia? Kenapa kita tidak pernah bosan untuk mengerjakan sholat? Setiap 5 kali sehari minimal kita mengerjakannya. Gerakannya seperti itu-itu saja. Kemudian waktunya itu-itu saja. Tidak ada boleh renovasi dan inovasi. Kenapa kita tidak pernah bosan? Salah satu sumbernya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut qurratul uyun. Yaitu cinta kepada Allah, sesuatu yang sejuk dipandang mata. Berani berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Berani berjuang, mengerahkan nyawa, tenaga, uang, harta demi agama Allah Subhanahu wa taala. Qurratul uyun. Wa hiya al-hayah allati man hurimaha fa hiya min jumlatil amwat. Cinta kepada Allah adalah kehidupan itu sendiri. Yang siapa yang tidak mendapatkan cinta kepada Allah, dia dikategorikan sebagai orang yang mati. Kenapa para pejuang, para pendakwah, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, masuk sana, hujan, kepanasan, demi mendakwahkan agama Allah? Apa penyebabnya? Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau seandainya mereka diberi, dikasih hadiah, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu hanya sebatas kegembiraan dari Allah untuk bisa menopang hidup mereka. Tidak bisa dibayar itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang menyebabkan itu? Seorang ulama besar, kalau tidak salah Ibnul Hadi namanya, 70 tahun duduk ngajar Al-Quran. Apa yang menyebabkan bisa duduk? Istiqamah 70 tahun ngajar Al-Quran. Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah. Itu yang membuat yang disebut qurratul uyun. Sesuatu yang sejuk dipandang mata. Jadi kecanduan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau orang tidak punya ini, dia dianggap orang-orang mati sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Fakabbir arba'an li wafatih. Sudah takbirkan saja 4 kali takbir karena dia mati. Orang yang tidak punya rasa cinta kepada Allah, takbirkan saja untuknya karena dia mati. Kemudian fahuwa min wan nur ladzi man faqadahu fa fi biharil dhulumat. Dan dia adalah cahaya. Siapa yang hilang tidak mempunyai cahaya tersebut, maka dia pasti di dalam kegelapan yang sangat gelap. Hidupnya tidak menentu, hidupnya tidak punya arah, tidak ada sesuatu yang ingin dia gapai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baru ketemu dengan kawan lama, hampir 20 tahun tidak ketemu. Beliau mengatakan, apa rahasia antum istiqamah? Saya langsung mengatakan, oh antum lihat lahiriahnya saja. Tidak tahu batin saya. Kan melihat lahiriahnya saja. Maka enggak, ini saya ingin bertanya, apa niat istiqamah? Jadi beliau ini seorang yang dulunya di pesantren, kemudian S2 di universitas di luar negeri, agama, tetapi tidak fokus untuk berdakwah. Ada senantiasa pergi ke sana, kemari, tidak fokus untuk menjadi pendakwah. Maka sebenarnya jawabannya satu, timbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang seseorang dengannya akan mudah dia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat di dalam dunia dakwah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu yang disebutkan oleh penulis. Wasyifa alladzi man udimah halat biqalbihi jami'ul asqam. Cinta kepada Allah adalah obat, penyembuh. Siapa yang tidak memilikinya, maka seluruh penyakit hati ada di dalam dirinya. Penyakit hati dimulai riya, ujub, sombong, takabur, sum'ah, dengan segala macam bentuk penyakit hati. Maka obatnya sebenarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang riya, obatnya cinta kepada Allah. Yang ujub, merasa memiliki sesuatu tidak dimiliki oleh orang lain, obatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sombong, meremehkan manusia, menolak kebenaran, maka obatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wasyifa alladzi man udhimahu hallat biqalbihi jami'ul asqam." Dia adalah obat penyembuh. Penyembuh hati yang tidak memiliki cinta kepada Allah, maka akan halal seluruh penyakit masuk ke dalam hati tersebut. "Walladzah allati man lam yadhfar biha fa'aishu kulluhu humum wa alam." Dan cinta kepada Allah adalah lezat, manis, indah, yang tidak memiliki kelezatan tersebut, maka hidupnya senantiasa akan resah, gelisah, penuh dengan kesusahan, kesulitan. Obatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah, saya ingin ingatkan bahwasanya a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Contohnya mudah, memaafkan orang lebih utama dibandingkan sholat semalaman suntuk sedekah sekian puluh ribu juta. Ya, memaafkan orang itu amalan hati. Hatinya bersih, itu manusia-manusia super. Manusia-manusia yang dia bisa berbesar hati untuk bisa memaafkan orang lain. Itu amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hiya ruhul iman wal a'mal." Cinta kepada Allah adalah ruhnya iman dan amal. Sholat kita akan hampa. Seseorang berdoa seakan dia mengangkat tangan pada yang hampa. Membaca Al-Quran tidak masuk ke dalam hati, cuma sampai ke tenggorokan. La yujawizu hanajirahum. Tidak akan masuk ke dalam hati, hanya sampai kepada tenggorokannya saja, sebagaimana orang-orang khawarij. Maka para ikhwah, dia adalah ruhnya iman dan ruhnya amal. Amal seseorang akan terasa ada nilai, harga, dan keutamaan tatkala dia mengerjakan amal tersebut karena cinta kepada Allah. Orang yang mengeluangkan, mengorbankan hartanya, membeli kurban, membeli akikah, membuat walimah, menghutangi orang, membebaskan hutang orang lain, menangguhkan hutang orang lain yang sulit bayar hutang, menjalankan harta di jalan Allah, sedekah, zakat, infak, berhaji, berumrah, semuanya itu akan terasa berat tanpa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini para ikhwah. Maka dia adalah ruhul iman wal amal. Dia ruhnya iman dan amal. Makanya pemahaman balik dari ini, kalau ada orang yang malas, hidupnya hampa, ibadah-ibadah sekedarnya hanya tunai kewajiban, tapi ibadahnya tidak ada nilai, tidak ada sesuatu yang dicari, tidak ada ingin mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Salah satu jawabannya adalah Anda tidak cinta pada Allah. Pernah saya pernah bati seseorang yang mau resign. Kalau bahasa kita di Arab Saudi dulunya exit. Mau exit, keluar nihai, keluar seterusnya. Tidak pulang lagi ke Arab Saudi. Perempuan ini bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Gaji perawat lumayan besar. Dia kumpulkan beberapa tahun bekerja, kemudian sekarang dia ingin exit. Bahasa Arabnya khuruj nihai. Kemudian dia minta waktu sama saya dengan beberapa kawan-kawannya. Silahkan Bu. Ustaz, saya pulang dan saya tidak akan kembali ke Arab Saudi. Dan di rumah saya akan mengurus orang tua. Saya tidak akan bekerja. Apa yang saya miliki dan saya dapat di Arab Saudi sudah mencukupi hidup saya sampai mati insya Allah. Kemudian beliau mengatakan, tetapi ada satu pertanyaan buat yang mengganjal di hati saya. Apakah saya ketika harta sampai nisab wajib setiap bulannya, setiap tahunnya saya harus mengeluarkan zakat? Maka saya katakan, zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim baligh berakal, bagi setiap muslim berakal, kemudian sampai nisab melalui satu haul, dan harta tersebut dimiliki secara sempurna. 5 syarat wajib zakat. Ustaz, kalau begitu Islam tidak adil. Islam memberatkan saya melalui syariat zakat. Lihat, subhanallah. Islam memberatkan saya melalui syariat zakat. Kenapa? Karena ketika saya pulang ke negeri saya di Malaysia, saya tidak bekerja. Saya cuma ngurus ibu. Makan pun saya akan menanam tanaman-tanaman yang dengan begitu saya tidak membeli sayur-sayuran di luar. Artinya dia ngirit gitu. Dia tidak bekerja. Saya tidak ada pemasukan, kenapa harus mengeluarkan? Maka ini jawaban, ini adalah salah satu potret manusia yang terkadang lebih mendahulukan rasa cinta kepada dirinya dan tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah-ibadah yang dia kerjakan merasa berat. Ada orang lagi bertanya kepada saya, "Ustaz, kayaknya salat berjamaah itu menyulitkan kaum muslimin. Kenapa sih ada syariat salat berjamaah?" Bapak-bapak mungkin tidak pernah berpikir dengan pikiran seperti itu. Malas ada, iya. Tapi berpikir pemikiran bahwa sholat berjamaah menyulitkan kaum muslimin kan tidak ada. Ini semuanya timbul dari rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia itu adalah ruhul iman wal a'mal. Dia adalah ruhnya iman dan amal. Iman akan terasa terisi, amal akan terasa penuh dengan nilai ketika ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wal maqamat wal ahwal allati matakhallat minha fahiya kal jasadi alladhi la ruha laha. Dan dia adalah keadaan-keadaan yang mana apabila diri tidak mempunyai rasa cinta tersebut, maka diri itu seperti jasad yang tidak punya ruh. Semuanya malas. Lihat orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas timpuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan salat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena tidak ada rasa cinta kepada Allah. Yang ada mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Jadi penting sekali permasalahan tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tentang saya ingin menjelaskan kedudukan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 7. Illa bi syaqqil anfus. Artinya ibadah tidak akan dikerjakan oleh orang yang tidak punya di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah kecuali dengan perasaan berat. Berat. Ya. Hafal Quran ngantuk. Enggak ada cinta kepada firman Allah. Ngafal doa sepekan enggak cukup. Ya. Maka itu mungkin ditumbuhkan lagi rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering menyebutkan bahwa itu doa yang dihafal, ayat Al-Quran yang dihafal, itu untuk kepentingan pribadi, bukan orang lain. Bukan untuk nyetor sama ustadzmu. Maka tumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berdasarkan surah An-Nahl ayat 7 ini, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya salah satu hal yang merupakan sumber malas karena kurang cinta kepada Allah. Anda akui, tidak Anda akui. Yang malas beribadah, yang malas menegakkan hukum Allah, yang malas melakukan amalan wajib, bahkan semangat melanggar larangan Allah, itu kurang cinta kepada Allah. Ini para ikhwah. Kenapa? Karena orang kalau cinta dia taat. Innal law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pepatah Arab mengatakan, kalau seandainya rasa cintamu benar-benar, kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang cinta akan sangat taat kepada orang yang dia cintai. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu mukaddimah tentang pentingnya rasa cinta kepada Allah di dalam kehidupan beragama kita. Kemudian hal yang kedua, sebelum kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Hal yang kedua yaitu perbuatan hati ada tiga. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau lebih tepatnya bukan perbuatan, penggerak hati ada tiga. Penggerak hati ada tiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, "I'lam anna muharrikatil qulubi ila Allah 'azza wa jalla thalathatun: al-mahabbatu wal khaufu war raja' wa aqwaha al-mahabbah." Artinya, ketahuilah bahwasanya penggerak-penggerak hati agar bisa menuju Allah. Kita ini kan seperti di sebuah tempat. Kita ingin berjalan kepada Allah. Agar bisa kaki kita berjalan ke sana, anggota tubuh kita melihat, kaki kita berjalan, tangan kita sesuai dengan kaki kita, sehingga kita sampai kepada Allah. Maka yang menggerakkannya ini tiga perkara, dan itu semua amalan hati. Yang pertama, rasa cinta. Yang kedua, al-khauf, rasa takut. Yang ketiga, ar-raja, rasa harap. Dan penggerak yang paling kuat dari tiga hal ini adalah rasa cinta. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua sebagai mukaddimah. Kemudian, poin yang ketiga, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama akidah membagi rasa cinta menjadi dua bagian. Yang pertama, rasa cinta yang disebut dengan mahabbatun mushtarakah. Mahabbatun mushtarakah. Rasa cinta yang bersarikat di dalamnya. rasa cinta yang bersyarikat di dalamnya. Yang kedua, mahabbatun khassah, rasa cinta yang khusus. Mahabbatun musytarakah, rasa cinta yang bersyarikat di dalamnya ada tiga macam. Yang pertama, rasa cinta tabiat. Rasa cinta yang berupa tabiat. Seperti tabiat seorang manusia yang lapar, cinta kepada makanan. Tabiat seorang yang haus, cinta kepada air. Tabiat cinta seorang yang letih, cinta kepada istirahat. Tabiat seorang yang kepanasan, cinta kepada hawa dan udara dingin. Ini tabiat. Dan ini mustarakah. Artinya manusia memiliki tabiat rasa cinta kepada benda-benda tersebut adalah wajar. Karena memang tabiat manusia. Rasa cinta mustarakah yang kedua jenisnya adalah rasa cinta kasih sayang dan kelembutan. Seperti cintanya orang tua kepada anak, cintanya seorang guru kepada murid. Ini rasa kelembutan dan kasih sayang. Ini pun disebut dengan rasa cinta musytarakah, yang mana seseorang boleh mencintai fulan, boleh mencintai fulan, boleh mencintai fulan. Ya, dia mencintai tiga anaknya, dia cintai semua. Boleh. Mustarakah, bersyarekat rasa cintanya. Dia mencintai makanan ini, makanan ini, makanan ini, ya, bersyarekat cintanya, boleh. Yang ketiga, yang terakhir, mahabbatu uns wa ilf, yaitu rasa cinta karena kebersamaan. Rasa cinta karena kebersamaan dan kesamaan. Seperti misalkan rasa cinta sesama pedagang saling mencintai. Sesama ilmuwan saling mencintai. Sesama para ulama saling mencintai. Ini rasa cinta tabiat. Ada kesesuaian, kesamaan maka saling mencintai. Sesama berbaju sasirangan saling mencintai. Sesama anang utuh saling mencintai. Ya, ini para ikhwah. Kita azan dulu, wallahu a'lam.